Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام innallaha kana alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita akan melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfah al-Wusabiyyah fi tashhil limatan al-Ajurumiyyah, ta'lif Al-Syeikh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit bin Sa'id al-Wusabi hafizahullahu ta'ala. Ya, sebelumnya kita akan membahas PR kita sebelumnya. Alhamdulillah ada 4 orang yang mengirimkan jawabannya. Al-Akh Asfandi, Al-Akh Aziz Noval, dan Al-Akh Abu Fawaz Ari Priyatama, serta Al-Akh Halwan via WhatsApp. Baik. Rata-rata sudah benar, tapi ada beberapa catatan. Ya, misalnya, silahkan kalau yang menjawab, dicek jawabannya masing-masing. Ya, itu ada yang tidak menyebutkan i'rab Zaidunnya. Lam yuhmil Zaidun awladahu. Kemudian tidak menyebutkan apa i'rab dari Zaidun. Ya, mungkin kelewat. Baik. Lam yuhmil Zaidun auladahu. Yang pertama, yuhmil ya, pakai ha. Ya, bukan yuhmil. Pakai hak, bukan. Nanti beda maknanya. Ya, tapi dari ahmala yuhmilu. Artinya, mengabaikan, menyia-nyiakan. Ya. Yaitu Zaid tidak mengabaikan anak-anaknya. Ya, tidak menelantarkan anak-anaknya, tidak. Ya. Beda maknanya nanti. Ya, beda maknanya nanti. Kita mulai dari lam. Lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Lam adalah harfu jaz, nafin, menafikan, wa jazim menjazmkan wa qalbin, ya, membalikkan. Nanti kita akan membalikkan, maksudnya membalikkan maknanya dari fi'il mudhari' menjadi fi'il madi. Nanti akan dijelaskan pada tempatnya insyaallah taala. Yuhmilu, yuhmil fi'lun mudhari'un bi lam wa lam majzumun majzumun bi lam wa alamatu taib wa alamatu jasmihi as-sukun al-zahir ala akhirihi li'annahu sahihu al-akhir Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammah al-zahirah ala akhirihi li'annahu isim mufrad awladahu maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi li'annahu jama' at-taqsir wa huwa mudhaf al-ha dhamir muttasilun mabniyun ala ad-dam fi mahalli jarrin atau khafdin mudhafun ilaih. Baik. Terus masalah tulisan juga, ya. Marfu, ya. Atau misalnya majzum. Tulisan majzum itu majzum, ada wawnya, ya. Atau mansub. Ya, atau marfu. Atau majrur. Atau mahfud. Ya. Ala wazan maf'ul. Ala wazan maf'ul. Ya, jadi bukan ada yang sebagainya yang nulis majzum atau mansub. Ya. Ini kurang tepat, ya. Ini kurang tepat. Yang tepat ini. Ala wazan maf'ul. Ala wazan maf'ul, ya. Perhatikan ketika menulis, diperhatikan juga. Baik, ini jawaban dari PR kita. sebelumnya. Baik. Pembahasan kita masuk kepada mawadi'u al-hadaf. Mawadi'u al-hadaf. Tempat-tempat al-hadaf. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa amma al-hadfu fayakunu alamatan lil-jazmi fi الفعل المضارع المؤتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون adapun al-hadaf ya al-hadaf penghapusan maka dia menjadi alamat jazam pada dua tempat yaitu pada fi'il mudhari' al-mu'tal al-akhir dan pada fi'il al-af'al al-khamsah atau al-amsiratul khamsah yang rafa'nya dengan sabatun nun. Qala as-syarihu hafizahullah ta'ala يكون الحذف علامة على جزم الكلمة نيابة عن السكون في موضعين أحدهما في الفعل المضارع المؤتل الآخر. يكون الحذف الحذف menjadi alamat untuk jazmnya al-kalimah sebagai pengganti dari sukun pada dua tempat. Yang pertama adalah pada al-fi'il mudhari' al-mu'tal al-akhir. Ya. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya mu'tal akhir beliau berkata asy-syarih wa makna qaunihi mu'tal al-akhir anna akhirahu harfun min hurufil illah min hurufil illah al-thalasah allati hiya al-alif wal-waw wa al-ya. Al-alif wal-waw wal-ya. Misal, kita ambil contoh satu-satu aja. Yas a wa yad'u wa yar. Ini apa contohnya? Wa yaqdi. Baik. Ini contohnya, contoh fiilnya. Baik. Famisalu ma akhiruhu alifun yas'a. Contoh ma akhiruhu yaitu fi'il mu'tal akhir yang akhirnya alif adalah yas'a. Contohnya adalah yas'a. Taqulu fi jazmihi lam yas'a Zaidun ilal majdi. Ya, kita ambil contoh ini. Misal, lam yas'a Zaidun ila al majdi. Lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Yas'a fi'lun mudari'un majzumun bi lam wa 'ala matu jazmihi harfil illah. Wahia al-alif. Niabatan anis sukun di annahu muqtal al-akhir. Ya. Baik. Dari mana kita tahu yang dihapus adalah al-alif? Al-fathah yang ada pada yas'a menunjukkan demikian. Ya. Ya, pada yas'a, pada ain, lam yas'a. Menunjukkan yang dihapus di situ adalah al-alif. Baik. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah al-zahirah ala akhirihi li'annahu isim mufrad ila harfu hafdin tau jarrin mabniyun ala as-sukun la mahalla lahu minal i'rab al-majdi ismun mahfudun taw majrurun wa alamatu khafdihi taw jarrihi al-kasrah al-zahirah ala akhirihi li'annahu isim mufrad. Baik. Wa mithluhu qawluhu ta'ala qala syarihu hafizahullah. Wa mithluhu qawluhu ta'ala wa lam yakhsha illallaha faqulu min yas'a wa yakhsha fi'lun mudari'un majzumun bilam wa alamatul jazmi hadfu harfil illah wa huwal alif niyabatan anis sukun wal fathah qablaha dalilun 'alaiha. Ini boleh kita tambahkan ya, wal fathah qablaha dalilun 'alaiha. Dalilun apa? Dalil bahwasannya yang dihapus adalah apa? Adalah alif. Ya, adalah alif. Karena kalau sebelum harful illah alia atau al-kasrah, maka yang dihapus adalah alia. Kalau sebelum harful illah adalah ad-dhammah, maka yang dihapus adalah al-waw. Qala wa misalu ma akhiruhu waw yad'u yaqulu taqulu fi jismihi la tad'u ila syarri la tad'u ila syarri. Ya. Wa misluhu qawluhu ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Fakullu min tad'u wa taqfu fi'lun mudari'un majzumun bila an-nahiyah. Bila an-nahiyah. Wa alamatu jazmihi hasfu harfil illah wa huwal waw niyabatan anis sukun wa dhammah qablaha dalin alaiha. Qala wa misalu ma akhiruhu ya'un yaqdi taqul fi jazmihi la taqdi bi ghairil haqqi. Wa misruhu qawluhu ta'ala wa la tamsi fil ardi maraha. Faqulun min taqdi wa tamsi fi'lun mudari'un majzumun bila an-nahiyah wa alamatu jazmihi hasfu harfil illah wa huwal ya' niyabatan anis sukun wal kasrah qablaha dalilun 'alaiha. Baik, ini jadi PR aja ya. Banyak PR itu banyak melatih dan insyaallah lebih paham. Kalau tidak ngerjain PR, ya salahnya sendiri. Ya, kan kalaupun tidak benar, PR-nya ada yang salah tidak dimarahi. Al-wajib kita buat dua di sini i'rabnya. La tad'u ila syarri. Yang pertama, yang kedua, لا تقضي بغير الحق. لا تقضي بغير الحق. Ya, ini PR-nya untuk besok insyaallah taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Naqtafilahuna subhanakallahu bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.